Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab keutamaan beberapa ayat atau surat di dalam Al-Qur'an. Berikutnya kita akan membaca hadis yang ke-1029, yaitu dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Abdullah bin Abbas berkata, bainama Jibril sallallahu alaihi wasallam qa'idun inda Nabi sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun minas sama' futiha al-yawma wa lam yuftah qattu illa al-yawm fanazala minhu malakun faqala hadha malakun nazara ila al-ardi lam yanzil qat illa al-yawm fasallama wa qala abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka fatihatil kitab wa khawatima suratil baqarah lan taqra biharfin minha illa u'titahu. Rawahu Muslim. Berkata Abdullah bin Abbas, ketika Jibril alaihi salam duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar suara dari atasnya. Maka dia mengangkat kepalanya ke atas. Faqala, lalu dia berkata, hadza babun minas sama. Ini adalah pintu dari langit. Dibuka hari ini dan sebelumnya tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Maka turunlah darinya seorang malaikat. Lalu dia berkata, hadza malakun nazala ilal ardi. Ini adalah malaikat yang turun ke bumi, yang mana dia tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Fasallama wa qala. Lalu malaikat tersebut mengucapkan salam dan mengatakan, abshir, bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Utitahuma, yang diberikan kepadamu kedua cahaya tersebut, yang mana kedua cahaya tersebut tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Apa itu dua cahaya yang dimaksud? Yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatihatil Kitab, Surat Al-Fatihah, wa khawatimi suratil Baqarah, dan akhir dari Surat Al-Baqarah. Lantakra biharfin minha, tidaklah engkau membaca satu huruf darinya, dari dua cahaya tersebut, yakni Fatihatul Kitab dan surah akhir dari Surat Al-Baqarah, penutup dari Surat Al-Baqarah, illa u'titahu, melainkan akan diberikan kepadamu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apa maksud illa u'titahu? Nanti akan kita jelaskan. Melainkan akan diberikan kepadamu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas yang menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Fatihah dan ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. 6. Surat Al-Fatihah dan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Berdasarkan hadis ini, barang siapa yang membaca keduanya dalam keadaan dia beriman dan yakin akan akidah dan makna yang terkandung pada ayat-ayat tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya permintaan-permintaan yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang makna illa utitahu. Kalau kita terjemahkan, tidaklah engkau membaca satu huruf dari ayat-ayat tersebut, melainkan akan diberikan kepadamu. Maksudnya apa yang diberikan kepada kita sebagai balasan dan pahala dari membaca dua cahaya tadi, Al-Fatihah dan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Di antara ulama ada yang mengatakan, ai u'tiyat mashtamalat alaihi tilkal jumlah minal mas'alah. Yakni dia diberikan permohonan yang terkandung pada ayat-ayat tersebut. Nah, seperti ihdinas siratal mustaqim, doa-doa yang terkandung pada ayat-ayat tadi, baik itu surat Al-Fatihah ataupun dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Pada surat Al-Fatihah ada lafaz-lafaz doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, begitu juga di dalam ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Naam, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Ini permohonan, wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami apabila kami salah, apabila kami lupa atau salah. Rabbana awala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Nah, doa-doa seperti ini akan diberikan kepadanya. Ini maknanya. Lalu bagaimana dengan lafad-lafad di dalam ayat-ayat tersebut yang bukan kalimat doa? Atau lebih tepatnya hanya sana pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Dikatakan, wa fi ghairil mas'alah fi ma huwa hamdun wa sana'un u'tiyat sawabuhu. Dan di dalam perkara yang bukan permohonan, baik itu berupa pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala dari sana' tersebut, pahala dari pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makna lafaz illa u'titahu, melainkan akan diberikan kepadamu. Apabila engkau membaca ayat-ayat tersebut, dua cahaya tadi, baik itu surat Al-Fatihah atau dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, naam, melainkan akan diberikan kepadamu. Apa maksud diberikan kepadamu? Naam, maknanya adalah apabila lafaz tersebut berupa doa, maka akan dikabulkan doanya. Seperti ihdinas siratal mustaqim, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na, dan seterusnya. Apabila itu berupa sana, bukan permohonan, kalimatnya bukan permohonan, akan tetapi berbentuk pujian, nah, maka dia akan mendapatkan balasan dari pujian tersebut. Karena kita diperintahkan untuk memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setinggi-tingginya, dengan sanjungan, barakallahu fikum, yang sudah kita ketahui di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Maka kita akan mendapatkan pahala dari pujian-pujian tersebut yang kita peruntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yakni pahala secara khusus ketika kita membaca baik itu Al-Fatihah ataupun dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Berikutnya adalah bab istihbabil ijtima' alal qira'ah. Bab dianjurkan untuk berkumpul di dalam membaca Al-Quran. Di dalam Al-Qira'ah, ketika membaca. Maksudnya bagaimana? Nanti akan kita jelaskan. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, وَمَا اجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَسْلُونَ كِتَابُ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah dari rumah-rumah Allah yang mana mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan menutupi mereka, yakni akan menaungi mereka. Wa hafathumul malaika, dan mereka akan dilingkupi oleh para malaikat, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka terhadap makhluk-makhluk yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sering kita dengar dan sering disebutkan oleh para penceramah, para pengajar. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita semua berada di atas nikmat. Nikmah ala nikmah, di atas nikmat yang sangat tinggi dan besar. Berada di dalam majelis zikir, menghadiri majelis zikir. Keutamaan yang sangat besar. Para penceramah ataupun para ustadz sering mengingatkan dan membacakan, menyampaikan hadis ini untuk mengingatkan kepada kita agar kita itu bersyukur dan menjaga kenikmatan ini. Nah, barakallahu fikum. Karena tidak semua orang atau banyak sekali atau lebih banyak mereka-mereka yang tidak mendapatkan kemuliaan dari yang disebutkan di dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Yang mana di dalam hadis ini disebutkan kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang hadir di dalam barakallahu fikum majlis zikr atau majlis Al-Qur'an, majlis qiraatul Qur'an. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita bacakan syarah beliau agar kita tidak salah paham akan maksud berkumpul di sini. Naam kama yujadul an fi halaqati tahfidzil Qur'an fil masajid. Sebagaimana yang kita dapati sekarang ini di masjid-masjid pada halaqah-halaqah tahfidzul Qur'an. Nah, kalau kita ke pondok banyak sekali halaqah-halaqah naam yang diadakan di ma'had-ma'had tahfidzul Qur'an. Nah, dalam satu masjid mungkin ada berapa halaqah? Satu halaqah ada 5, ada 6, ada 10, tergantung. Naam, tergantung tingkatan-tingkatan mereka, pembagian-pembagian mereka. Nah, ini adalah halaqah tilawatul Quran. Masuk dalam kategori yang disebutkan di dalam hadis ini. Berkumpul di rumah Allah membaca kitabullah dan mempelajarinya. Dan juga termasuk di dalam hadis ini juga adalah apa yang kita lakukan sekarang. Nah, ini juga termasuk dari majlis zikir. Kita membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi guna mempelajarinya dan mempelajari maknanya. juga termasuk di dalamnya. Fa inna hadzan nau yajtami'una yata'allamuna al-Qur'an. Karena jenis ini mereka berkumpul mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Fa inna hadza mimma nadiba ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini di antara perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Nah, dan bahkan di dalam hadis ini terdapat 4 kemuliaan atau keutamaan bagi mereka-mereka yang datang di dalam majelis qiraatul Quran. Majelis tilawatul Quran. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah. Apa maksud dari buyutullah, rumah-rumah Allah? Tentunya buyutullah fil ardh al-masajid. Rumah-rumah Allah yang dimaksud di sini adalah al-masajid. Sehingga oleh karena itu apabila ingin mendapatkan kemuliaan yang ada di sini, nah, barakallahu fikum, dilakukan di rumah-rumah Allah, yakni di masjid. Amalan tersebut dijalankan di masjid. Karena Nabi SAW mengaitkannya dengan buyutullah. Nah, yakni di masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbatkan masjid atau menamakan masjid dengan Baitullah. Rumah Allah dinisbatkan kepadanya. Nah, dinisbatkan atau diidhofahkan. Kalau dalam bahasa Arab ada mudhof, mudhof ilaih. Ada susunan kata atau kalimat yang terbentuk dari mudhof dan mudhof ilaih. Baitullah, baitu itu adalah mudhof. Lafzul jalalah Allah itu adalah mudhaf ilaih. Nah, barakallahu fikum. Diidhofahkan atau disandarkan kepada Allah. Rumah tersebut disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud penyandaran tersebut? Maksudnya adalah dalam rangka memuliakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan tempat ini, yakni masjid. Mengagungkannya. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbahkan tempat ini kepadanya, Baitullah. Diidhofahkan kepada lafzul jalalahnya, Baitullah. Tujuannya apa? Untuk memuliakan enam tempat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya? Tentunya masjid ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah, membaca kalamullah. Naam, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Naam, wa illa fahuwa subhanahu fauqa arsyihi fauqa samawatihi la yuhillu fi syai'in min khalqihi. Wa illa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas arsy-Nya. Naam. Di atas seluruh langit ciptaannya. Naam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala barakallahu fikum lebih besar dari semua makhluk-Nya, dan idhofah yang disebutkan di sini adalah dalam rangka untuk memuliakan. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan al-mudhafu ilallahi naw'an. Idhofah, penyandaran kepada Allah, nam idhofah kepada lafzul jalalah Allah itu ada dua macam. Yang pertama berupa sifatullah. Idhofah dari sifat-sifat Allah. Nah, seperti apa? Izzatullah, kudratullah. Naam, sam'ullah, basarullah. Ini adalah sifat-sifat Allah, yadullah. Sifat-sifat Allah, tangan Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, kalamullah. Kalam juga sifat Allah. Nah, diidhofahkan kepadanya. Karena mudhaf ini, nam itu termasuk bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu kita boleh bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepada Allah melalui perantara nama-nama tersebut. Yakni kita diperintahkan untuk bertawassul dengan nama-nama tersebut. Kita ingin rezeki yang halal. Ya Razzaq. Kita menyebut nama Allah. Ya Razzaq. Urzukni. Ya Razzaq. Maha pemberi rezeki. Berikanlah rezeki kepadaku. Ya Karim. Nah. Ya Ghafur. Nama Allah Maha Pengampun. Ighfirli. Ya Rahman, irhamni. Maha Pengasih. Nah, irhamni. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, kenapa kita diperbolehkan untuk bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah? Karena nama-nama dan sifat Allah itu adalah bagian dari Allah dan tidak bisa dipisahkan. Nah, barakallahu fikum, tidak bisa dipisahkan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga oleh karena itu diperbolehkan untuk kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Berbeda dengan nam idofah jenis yang kedua, yaitu sesuatu yang bukan bagian dari Allah, berdiri sendiri, yakni makhluk. Makhluk yang diidofahkan kepada Allah. Nah, tujuannya apa? Dalam rangka untuk memuliakan dan mengagungkan makhluk tersebut. Seperti yang disebutkan di dalam banyak Al-Quran. Barakallahu fikum naqatullah. Naqah pada zaman Nabi Saleh. Nam alaihi salam. Sebuah naqah yang dibunuh oleh kaum Samud. Allah menyebutnya dengan naqatullah. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ruh yang ditiupkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dan saya tiupkan padanya dari ruhku. Nah. Ruh yang Allah tiupkan kepada Nabi Isa alaihi salam, barakallahu fikum, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ruh tersebut apa? Makhluk Allah. Bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menisbatkan ruh tersebut kepadanya, yakni dimudhofkan kepadanya. Naam. Tujuannya apa? Untuk apa, Pak Eka? Memuliakan makhluk tersebut. Yakni Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu disinilah letak kesalahan orang-orang Nasrani ketika mereka menganggap bahwasanya Isa itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka salah di dalam memahami mirruhi. Nah, barakallahu fikum. Ini makna dari al-idhafah, mudhaf kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama, sesuatu yang bagian dari Allah diidhafahkan kepadanya seperti sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua apa? Makhluk yang diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan makhluk tersebut. Kemudian Nabi mengatakan yatsluna kitaballah. Mereka membaca kitabullah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, tanqasimu ila thalathati aksar. Tilawatu kitabillah, membaca kitabullah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tilawatul lafz, membaca lafadznya. Kemudian yang kedua tilawatul makna, membaca maknanya. Kemudian yang ketiga, tilawatul amal, tilawah secara amal. Maksudnya bagaimana? Nanti akan kita jelaskan. Yang pertama, tilawatul lafadz. Bagaimana kaifiyahnya berkumpul dengan membaca Al-Quran? Bagaimana caranya? Kata Syekh, an yakra al-qari safhatan aw safhataini thumma yutabi'ul baqun yakra'una nafsa ma qara'a wa hadha ghaliban yakunu fit ta'lim. Seorang qari membaca satu halaman atau dua halaman, lalu diikuti oleh yang lainnya membaca apa yang dibaca qari pertama tadi. Ini biasa terjadi ketika belajar. Nah, antum masih ingat ketika kita belajar qiraah. Nah, mudarris membacakan satu ayat atau satu potongan ayat, lalu diikuti oleh para pelajar yang ada. Nah, barakallahu fikum. Ketika guru mengajarkan cara membaca Al-Fatihah. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian diikuti oleh para murid. Dan ini termasuk 6 yatluna kitaballah. Mereka yang hadir di situ dalam keadaan iman dan ingin belajar membaca Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh dengan niat yang ikhlas, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang tersebut di dalam hadis Abu Hurairah. Yang kedua, an yaqra' al-qari' safhatan aw safhataini thumma yaqra' utsani ba'dahu safhatan aw safhataini ghayra ma qara'ahumal awwal wa halum majarran. Yang kedua seperti tadarus. Nah, seorang yang pertama membaca satu halaman atau beberapa ayat. Lalu yang kedua, orang yang kedua membaca halaman berikutnya atau ayat berikutnya. Wahlum majarran. Dan seterusnya. Nah, kalau di dalam barakallahu fikum, kebiasaan orang Indonesia disebut dengan apa? Tadarus, ya. Nah, tadarusan. Dan ini juga termasuk bagian dari tilawatul Quran, yatsluna kitabullah, barakallahu fikum, yang disebutkan di dalam hadis ini. Fa in qala qa'il. Kalau seandainya ada yang bertanya, jenis yang kedua, antum tadi saya kita gambarkan dua jenis tadi. Jenis yang pertama seperti guru mengajarkan. Nah, kemudian jenis kedua seperti tadarusan, kebiasaan orang Indonesia. Barakallahu fikum. Kalau seandainya ada yang bertanya, jenis yang kedua tadarusan tadi, yafutu fihi sawabun ba'dihim. Sebagian kelompok tidak mendapatkan pahala yang dimiliki oleh sebagian pihak lain. Satu pihak tidak mendapatkan pahala pihak lain. Nah, misalnya orang pertama membaca halaman 10. Lalu orang yang kedua membaca halaman 12. Nah, berarti orang yang 10 tidak mendapatkan pahala bacaan dari halaman 11 dan orang yang kedua tidak mendapatkan pahala dari bacaan halaman yang ke-10. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada yang bertanya demikian, apakah seperti itu? Nah, karena orang yang pertama tidak membaca apa yang dibaca oleh yang kedua, begitu pula sebaliknya. Maka dijawab oleh Asy-Syekh, la yafutuhu syai'. Tidak ada yang terluputkan pahalanya, yakni pahala qiraah. Li'annal mustami' kal qari' lahu thawabuhu. Karena orang yang mendengar itu sama dengan orang yang membaca. Nah, orang yang mendengar dengan sungguh-sungguh, pahalanya sama dengan orang yang membaca. Terlebih kalau seandainya dia mendengar sambil mengoreksi. Nah, bacaan temannya. Allah menyebutkan di dalam surat Yunus, di antara dalil al-mustami' kal-qari', ini ada sebuah pernyataan, al-mustami' kal-qari. Orang yang mendengar sama posisinya dengan orang yang berbicara. Nah, apa landasan dari pernyataan ini? Asy-Syaikh berlandasan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia mendoakan kecelakaan terhadap Fir'aun. Nah, Fir'aun. Yang berkata adalah Nabi Musa. Yang berdoa adalah Nabi Musa. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Berkata Musa, wahai Rabb kami, engkau telah memberikan Fir'aun dan pengikutnya perhiasan dan harta di dunia ini. Rabbana, lalu Musa berdoa, Rabbana liyudillu an sabilik. Kenikmatan tersebut, 6, dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan 6 orang lain dari jalanmu. Lalu Nabi Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim, washdud ala kulubihim, fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Apa doa Nabi Musa? Wahai Rabb kami, naam binasakanlah harta-harta mereka. Tutuplah hati-hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Nah, ini doa kecelakaan yang Nabi Musa ucapkan naam atas Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ketika Nabi Musa berdoa tersebut, di sisinya ada Nabi siapa? Nabi Harun. Nah, barakallahu fikum. Lalu Allah mengatakan, Qad ujibat da'watukuma, telah dikabulkan permohonan kalian berdua. Yang berdoa siapa? Satu orang, Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi di sisi Nabi Musa ada Harun, Nabiullah Harun. Nah, akan tetapi Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan mereka berdua, Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua telah terkabulkan. Da'watukuma. Anda melihat domir di belakangnya. Da'watukuma. Domir apa ini? Domir tasniyah. Nah, domir tasniyah untuk dua orang. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, Inna Harun kana yastami'u wa yu'amminu ala du'ai, fakana du'a' lahuma jami'an. Sesungguhnya Harun, ketika Nabi Musa berdoa tadi, dia mendengar dan mengaminkan doa Musa. Sehingga oleh karena itu, doa tersebut, nam adalah milik mereka berdua. Nah, ini dalilnya. Al-mustami' kal-qari'. Orang yang mendengar hukumnya sama dengan orang yang membaca. Amma tilawatul ma'nawiyah. Adapun tilawah secara maknawi. Fa'an yatadarasa ha'ula'il qawm. Kalam Allahi Azza wa Jal. Wa yatafahamu ma'nahu. Mereka mempelajari bersama kalamullah dan berupaya memahami maknanya secara bersama. Ini diistilahkan oleh kalau zaman para muhadditsin diistilahkan dengan muzakarah. Nah, mereka berdiskusi, membaca. Nah, atau dalam majelis taklim. Majelis taklim seperti ini. Barakallahu fikum. Seorang guru mengajarkan kepada muridnya makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Wa qad kana salafus salih la yaqra'una asyra ayatin hatta yatafahhamuha wa ma fiha minal ilmi wal amali. Dan salafus salih, mereka tidaklah membaca 10 ayat dari Al-Quran sampai mereka memahami apa yang terkandung di dalamnya baik berupa ilmu dan amal. Nah, yakni mereka tidak akan melewati 10 ayat ini pindah kepada ayat berikutnya, melainkan mereka sudah menguasainya, mengilmuinya, dan mengamalkannya. Nah, kemudian tilawah yang ketiga adalah tilawah secara amali, tilawah secara amalan. Inilah maksud yang paling besar dari Al-Quran. Al-Quran tersebut adalah untuk diamalkan. Makna-makna yang terkandung di dalamnya, perintah-perintah yang ada di dalamnya dilaksanakan, larangan-larangannya yang disebutkan kita tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Ini tilawah secara amal. Dan apabila kita menjalankannya, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan yang terkandung di dalam hadis Abu Hurairah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Insya Allah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.